نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Menjadi maklum adanya bahwa permusuhan antara al-haq dan al-batil ada semenjak lama dan terus berlanjut. Dan ahlul batil menggunakan segala macam cara dan makar untuk memerangi dan menghalang al-haq dan ahlul haq. Bahkan kedustaan pun mereka gunakan ketika Allah kisahkan tentang nabinya Adam alaihi salam, bagaimana syaitan memusuhi beliau. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, dan syaitan pun bersumpah-sumpah kepada keduanya, Adam dan Hawa, bersumpah bahwa diriku untuk kalian berdua adalah orang yang bernasehat, menginginkan kebaikan. Maka menjadi senjata ahlul batin, kedok mereka selalu saja menampakkan diri sebagai penasehat, sebagai orang yang ingin kebaikan, sebagai orang yang menyampaikan kebenaran seperti leluhur mereka syaitan. Demikian ahlul batil memiliki generasi penerus berlanjut . Ahlul haq pun wajib untuk selalu membentengi diri dengan ilmu, guna menepis syubhat-syubhat mereka. Firman Allah dalam Quranul Karim, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. dan kami jadikan mereka itu para imam, a'imma, pemimpin panutan dalam kebaikan. Yahdun bi amrina, mereka bimbing dengan perintah kami karena kesabarannya, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Kata Syekhul Islam rahimahullah, maka dua perkaranya, as-sabr dan al-yaqin. Dengan kesabaran dan keyakinan, orang mendapatkan imamah fiddin, dijadikan oleh Allah sebagai imam, panutan-panutan dalam kebaikan, pemimpin dalam kebaikan, dengan kesabaran, senjata yang mereka pakai untuk menepis segala godaan-godaan syahwat. Dengan al-yaqin, al-ilm, mereka menepis segala kerancuan dalam syubhat-syubhat yang ada. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, salah satu bentuk syubhat yang diusung oleh ahlul batil adalah yang mereka sebut-sebut sebagai Islam Nusantara. Yang itu sebetulnya bukan hal baru, perkara lama. Mereka telah didahului oleh leluhurnya dari Mu'tazilah. Mereka adalah aqlaniyun, aqlani, dasar pegangan mereka bahwa akal logika itu segala-galanya dan lebih diutamakan daripada syariat, daripada wahyu. Muncul firqah ini di akhir-akhir masa Umayyah, banyak mereka terpengaruh oleh kaidah-kaidah filsafat Yunani. Dan terus berkembang subur, mereka melewati masa keemasan mereka dalam tanda kutip. Masa keemasan bukan berarti pujian bagi mereka, tetapi artinya dahsyat dan pesatnya perkembangan mereka. Di masa Abbasiyah, terutama di masa Khalifah Ma'mun Al-Abbasi. Tentunya banyak fikrah, pemikiran dan pemahaman mereka yang menyimpang jauh dari tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin beberapa poin utama bagaimana mereka keluar dan menyimpang dari salaful ummah, dari para sahabat dan tabi'in. Yang pertama, akal dan logika manusia itu mereka jadikan tandingan bagi wahyu. Bahkan itu lebih diutamakan dari nakal. Yang kedua, rujuknya mereka kepada filsafat, madhab-madhab filsafat dan tokoh-tokohnya, Aristo, Aristoteles, Socrates, Copernicus, kufar, musyrikin dan yang semisalnya. Yang ketiga, mereka membuka lebar-lebar, boleh dan bahkan harus menurut mereka, mereka masuk ke ranah gaib. Perkara-perkara gaib yang tidak bisa dibicarakan, tidak bisa dibahas dengan akal pikiran manusia. Yang keempat, mereka berani menghina dan melecehkan syariat, hukum-hukum Allah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum mungkin tahu dan mendengar apa yang diucapkan oleh Sayyid Aqil Siraj. Hinaan demi hinaan, pelecehan demi pelecehan terhadap syariat Allah. Alaihi minallah ma yastahiq. Dan dia bukan orang baru. Pendahulu-pendahulunya pun demikian. Yang kelima, menyebarkan berbagai macam syubhat dengan dasar atau atas nama toleransi beragama atau atas nama kebebasan berpikir. Manusia itu bebas berpikir dan memilih, berbicara dan mengungkapkan apapun yang dia mau, apapun yang dia inginkan. Yang keenam, permusuhan sengit kepada ahlus sunnah, kepada salafiyin, dan memberi lakop dan julukan-julukan yang mereka harapkan orang lari dan pobi terhadap Ahlus Sunnah. Kalau di zaman dulu, Mu'tazilah dulu, mereka katakan Ahlus Sunnah itu mujassimah. Mujassimah karena mujassimah artinya yang menjasadkan. Yang mereka inginkan karena Ahlus Sunnah meyakini dan menetapkan bagi Allah apa yang ditetapkan Allah dan Rasul dalam Quran dan Sunnah dari sifat-sifat keagungan. Allah punya wajah, tangan dan seterusnya. Kata mereka Ahlus Sunnah ini salaf mujassimah. Seakan Allah itu mereka jasadkan bagaikan makhluk. Agar orang pobi terhadap salaf. Mereka pula katakan Ahlus Sunnah salaf itu hasyawiyah. Demikian pula mereka katakan kalau di masa sekarang dengan nama Wahhabiyah atau gerakan Wahhabi, sekte Wahhabi dikesankan seburuk mungkin Wahhabi ini agar kemudian masyarakat benci dan musuh kepada Ahlul Haq, kepada Ahlus Sunnah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada pokok pemikiran mereka yang mengedepankan akal daripada syariat. Para ulama kita, ulama dan a'immat Ahlus Sunnah, menjelaskan kepada kita bahwasanya akal manusia memang kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Allah bedakan dengannya mereka dari makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan. Allah berikan pada mereka akal untuk mereka bedakan antara al-haq dengan al-batil. Mana yang manfaat, mana yang mudarat. Akal dengannya orang tertahan dari yang memadharatkan dia. Tahu, faham ini bahaya, ini tidak baik, maka dia menahan. Akal itu yang menahan dia. Makanya akal disebut pula dengan hijr. Karena hijr maknanya menahan. Sebagaimana firman Allah, hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Allah sebutkan sebagai hijr orang yang berakal, tahu keagungan sumpah Allah, tahu betapa besar makna sumpah Allah ini di dalam surat Al-Fajr. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Disebut oleh Allah akal itu hijr karena menahan, menghalangi orangnya dari yang madarat dan tidak berguna baginya. Tentunya akal ini punya batas, punya kelemahan, kekurangan, tidak bisa dijadikan tumpuan utama segala-galanya. Karena kalau dia menjadi tumpuan utama dan segala-galanya, manusia gak butuh terhadap kitab suci diturunkan oleh Allah. Mereka pula gak akan butuh diutusnya para rasul. Buat apa? Mereka punya akal, mereka bisa menilai, bisa menentukan segala sesuatunya. Seandainya akal itu gak punya keterbatasan dan kelemahan, gak butuh mereka kitab suci dan para rasul, para nabi. Tetapi karena memang banyak keterbatasannya, Allah turunkan kepada mereka kitab suci, Allah utus kepada mereka para rasulnya, membimbing dan mengajari mereka. Itulah akal manusia secara global, hanya mampu secara global membedakan mana yang manfaat dan yang madarat. Lebih jauh dan rincian mereka gak tahu, butuh ilmu. Ilmu manusia itu pula terbatas. Allah berfirman dalam Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian enggak tahu apa-apa. Bayi baru lahir keluar dari rahim ibunya, tahu apa dia? Ngerti apa? Dalam keadaan ada akalnya, tapi gak ngerti apa-apa. Allah pun berfirman kepada rasulnya, wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah ajarkan kepadamu ilmu yang sebelumnya tidak kamu ketahui. Allah sebutkan pula kepada para malaikatnya alaihimussalam, dan ini ibrah, kata Imam Ibnu Battah, pelajaran penting. Bagaimana Allah menolak dan membantah mengajari para malaikatnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, kami tidak tahu, tidak tahu ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau Maha mengetahui segala sesuatu dan Maha hikmah. Ketika para malaikat itu berhukum, menghukumi dengan pendapat mereka pribadi, bukan dengan ilmu dari Allah. Mereka katakan, ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Ya Allah, Engkau jadikan di muka bumi ini orang yang akan merusak dan menumpahkan darah, membunuh. Sementara kami selalu bertasbih kepadamu, berzikir mensucikan Engkau. Allah bantah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang tidak kalian ketahui. Ditolak oleh Allah, dibantah. Ketika para malaikat itu alaihimussalam menyampaikan sesuatu bukan atas dasar ilmu, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang tidak kalian ketahui. Ternyata dari manusia ini Allah tunjukkan kepada mereka, para malaikat, dari anak cucu Adam alaihissalam terlahir para nabi, mursalin, Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, Ya'qub, Ibrahim, Ismail, Ishak, bahkan Rasulullah SAW. Terlahir dari mereka para sahabat, hawariyin, tabi'in, a'immah, ulama, salihin, awliyaullah. Banyak. Berbeda dengan dugaan para malaikat itu. Yufsidu fiha wa yasfikud dima, membikin kerusakan dan menumpahkan darah. Ilmu makhluk ilmunya terbatas. Makanya ketika Allah perintahkan kepada Rasul-Nya untuk berhukum, Allah katakan, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Bima anzalallah. Berhukumlah kepada mereka dengan yang Allah turunkan kepadamu. Dengan yang Allah turunkan. Kata Ibnu Abbas, lau kana din birra'i lakana yaqul bima ra'ait. Kalau seandainya agama itu atas dasar logika dan akal pikiran manusia, niscaya akan Allah katakan, berhukumlah kepada mereka dengan pendapatmu sendiri. Bagaimana menurutmu? Pendapatmu seperti apa? Selesaikan, hukumi. Tapi tidak. Yang Allah perintahkan bima anzalallah, hukumi dengan yang Allah turunkan wahyu. Amalkan itu, terapkan kepada mereka ilmu syar'i. Bukan dengan akalmu, dengan pendapatmu. Oleh sebab itu, para rasul pun di yaumul qiyamah, ketika ditanya oleh Allah dalam keadaan Allah Maha Tahu, "Madza ujibtum?" Bagaimana kalian dijawab oleh umat kalian? "Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub." Jawab mereka, "Tidak ada ilmu, kami enggak tahu. Engkau yang mengetahui segala sesuatu yang gaib." Allah sebutkan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali terbatas sekali, sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kalian, sedikit baru, gak ada apa-apanya. "Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim," dan di atas setiap yang berilmu ada yang lebih berilmu darinya. Allah pun perintahkan kepada nabinya, "Wa qul rabbi zidni 'ilma," dan katakan olehmu, "Wahai Rabbku, tambahlah aku ilmu." Karena ilmu terus bertambah dan bertambah. Semula dia tidak tahu, jadi tahu. Nah, itulah keberadaan dan hakikat manusia. Itu pun tidak bisa dipungkiri, ilmu manusia yang sedikit terancam hilang. Karena satu dan lain sebab, di antaranya yang sering terjadi karena penyakit tertentu, nasallallahul afiyah, orangnya jadi pikun, khorok, jadi kacau memori pikirannya karena penyakit, atau karena memang usia yang lanjut jadi sering lupa-lupa. Manusia akalnya seperti itu. Allah sebutkan, "Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a." Di antara kalian ada yang dikembalikan kepada ardhalul umur. Masallallahul afiyah. Umur yang hina. Orangnya pikun, bahkan pada dirinya sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Disebutkan Imam Malik ketika masuk menemui seorang perawi, Imam Malik ingin tahu siapa dia dan bagaimana kondisinya. Begitu keluar dari orang ini, namanya Saleh Maula Tau'amah, kata Imam Malik, wa amma Saleh fahuwa kadzab. Adapun Saleh Maula Tau'am, kadzab, pendusta. Jangan terima riwayatnya, jangan kau ambil hadisnya. Dari mana itu diketahui oleh Imam Malik? Disebutkan begitu Imam Malik masuk bertemu dengan Saleh ini, kata Imam Malik, ra'aitu ar-riq yasilu min fi. Aku dapati liurnya keluar dari mulutnya, ngiler, netes-netes begitu. Kalau orang masih punya akal, punya malu, punya iwa, kan ini ada imam, ada Malik, ada orang, kan malu. Paling tidaknya dia cepat-cepat bersihkan begitu, masih mending. Tapi dia sudah enggak peduli, enggak tahu siapa yang masuk, liur terus keluar dari mulutnya. Na'udzubillah, ardalul umur. Maka Imam Malik katakan, kadzab Saleh. Ngurusi dirinya aja enggak bisa, bagaimana dia mau meriwayatkan, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jelas dustanya sudah. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, demikian agar dia enggak tahu, tidak berilmu setelah sebelumnya dia tahu berilmu. Begitulah ilmu manusia, ada batasnya, ada permulaan, ada akhirannya. Ada permulaan, sebelumnya dia enggak tahu, lahir bahkan enggak paham apa-apa. Beranjak dewasa, dewasa, dewasa, masih belum tahu apa-apa. Walhasil sampai dia tahu, faham ini, faham itu, belajar ini, itu pun tidak langgeng padanya. Ada batasnya. Akhirnya dia pikun, lupa, rusak pikirannya. Nah. Belum lagi saat dia tahu masih terlalu banyak perkara yang tidak dia ketahui. Di daratan, di lautan, di udara, di langit sana, di langit, di bumi, segala yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Allamul ghuyub. Bahkan perkara terdekat kepada manusia itu sendiri ada di dalam tubuhnya bersama dia. Karenanya dia hidup, dengannya dia bergerak, beraktivitas. Begitu keluar, dia menjadi jasad yang tidak ada berguna. Mati. Ada jasadnya, masih ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya, ada jantungnya, ada lengkap. Tapi sudah gak ada guna. Kamu tampar misalnya, seandainya jasad ini ditampar, kamu pukul, kamu ini, kamu setrum, diem aja dia. Ketika nyawanya sudah gak ada. Ruh yang ada dalam jasadnya. Allah sebutkan, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh. Katakan, ruh itu dari Allah, dari perintah Rabbku, dan kalian tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Allah yang kuasa, Allah yang ciptakan, Allah jadikan itu di dalam jasad manusia. Akalnya siapa yang bisa tahu ruhnya? Seperti apa bentuk ruhmu? Ketika manusia itu tidur, Allah kuasai ruhnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qadha 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah yang memegang ruh ini, menguasainya ketika dia telah mati, dan bahkan sebelum dia mati dalam tidurnya. Makanya dari wirid doa dalam sunnah diajarkan oleh Rasulullah, "Humma in amsakta nafsi farhamha." Karena dalam genggaman Allah, dalam kekuasaannya, ya Allah, kalau memang kau ambil ruhku tidak kembali, rahmati. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Tetapi jika engkau melepasnya ruh, jaga dia sebaik engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Ruh, kadang kamu dalam tidurmu melihat mimpi yang indah-indah, yang senang, mungkin kamu senyum dalam keadaan tidur, mungkin ketawa. Sebaliknya kadang melihat sesuatu yang mengerikan, dikejar binatang buas, mau dibunuh orang atau naudzubillah, ketakutan. Membahas roh saja enggak akan bisa manusia. Yang ada di dirinya, jangan bicara luar, terlalu jauh. Yang bersamanya dan dalam dirinya saja dia enggak akan bisa pernah mengerti hakikatnya. Dan secanggih apapun kedokteran, enggak akan bisa mereka menahan roh ini untuk tidak keluar dari jasadnya jika ajalnya telah datang. Siapa yang bisa? Nah, datang waktunya mati, bahkan pasti akan mati. Walhasil itu contoh betapa manusia itu penuh dengan keterbatasan. Segala sesuatunya, ilmunya, akal fikirannya pun demikian. Maka betapa naifnya mereka ini yang menjadikan ilmu dan kecanggihan perkembangan keilmuan segala-galanya. Bahkan syariat pun dia hakimi kalau sesuai dengan teori-teori penemuan atau keilmuan ini, ya dia terima, dia benarkan. Jika tidak, maka dia pun menolak dan mendustakannya. Wal'iyadzu billah. Sementara ilmunya penuh keterbatasan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Umat-umat terdahulu Allah sebutkan tentang mereka dan apa yang menimpa mereka. Falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Begitu datang kepada mereka para rasul mereka dengan penjelasan-penjelasannya, farihu, mereka bangga dengan ilmu yang ada pada mereka, maka tertimpalah kepada mereka apa yang dulunya mereka perolok-olokkan. Bangga dengan ilmu yang mereka punya membuat mereka mendustakan, menolak, dan memperolok-olokkan, menertawakan yang dibawa oleh para rasul Allah. Azab turun kepada mereka. Iman menuntut dari seseorang untuk dia menerima segala yang datang dari Allah dan Rasulnya, dia yakini kebenarannya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluh amra ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Enggak boleh seorang mukmin atau mukminah milih-milih. Ketika sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, masih sempat pilih yang lain, ditinggalkan apa yang dari Allah dan Rasulnya. Yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan kami tidaklah mengutus para rasul kami kecuali agar mereka ditaati dengan izin Allah. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya ayyuhan nas ittahimu ar-ra'ya fid din. Wahai manusia, tuduhlah pendapatmu di hadapan agama. Falau ra'aitani yauma abi jandal an arudda amra rasulillah wa ajtahid wala alu. Kalau saja apa yang terjadi di hari Abu Jandal, di terjadinya perjanjian Hudaybiyah, ketika beliau sempat mengkritik Rasulullah SAW berijtihad dari ketetapan-ketetapan Rasulullah saat itu. Umar menganggap ini merugikan kita, poin demi poin perjanjian. Kalau dari Mekah musyrikin ke Madinah Rasul gak boleh terima, kalau dari Madinah ke Mekah mereka gak akan kembalikan. Tahun ini mereka harus pulang, gak ada umroh, gak boleh. Karena mereka sudah sampai di Hudaybiyah. Kalau sekarang Hudaybiyah itu, ya Allah, tinggal gak sampai 1 jam sudah masuk Mekah. Bayangkan perjalanan dari Madinah. Wah, saat itu belum ada mobil, belum ada apa. Gak boleh masuk Mekah. Geramnya dan marahnya para sahabat, tapi dituruti oleh Rasulullah SAW. Al-muhim poin demi poin demi poin, Umar merasa ini gak benar. Ya Rasulullah, bukankah kita alal haq, mereka alal batil, kenapa kita menghinakan agama kita untuk mereka? Tapi ternyata kita tahu, justru poin demi poin itu menguntungkan Islam dan muslimin, merugikan musyrikin. Makanya Umar nasehatkan, tuduhlah akalmu, salahkan akalmu di hadapan syariat. Pelajaran ibrah dari apa yang pernah beliau alami radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Imam Ahmad, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatah yadhhabun ila ra'i Sufyan. Aku heran kepada orang-orang yang tahu sanad hadis, tahu kesahihannya, tapi enggak mau mengambilnya, gak mau mengamalkannya. Justru dia ambil pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Imam Amirul Mukminin fil hadis. Itu pun Sufyan yang diikuti, dicela. Kalau orang menutup sama sekali, dalam artian dia hanya taklid, mengikuti pendapat orang, padahal dia tahu ilmu, dia tahu hadis, dia tahu sanad, mengerti ini sahih, gak berani, gak mau dia ambil. Pokoknya Imam Sufyan berkata begini, ya itu yang aku ambil. Dicela oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Allah berfirman, kata Imam Ahmad, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya takut orang-orang yang menyalahi perintah-perintah dari Rasul SAW, ajaran beliau, kalau-kalau mereka tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. agama tidak bisa mengikuti kemauan manusia, tidak bisa menuruti akal pikiran, perasaan mereka. Allah sebutkan walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau Allah mengikuti hawa nafsu mereka, akan rusak langit dan bumi dan isi keduanya. Hancur alam semesta ini kalau menuruti tuntutan dan kemauan logika manusia. Seharusnya ini begini, ini harus begitu, perkara ini begini, ini gak boleh begitu, dan seterusnya. Akan rusak tatanan kehidupan yang ada di langit dan bumi. Salah satu contoh yang sering mereka dengung-dengungkan, perkara riddah, kemurtatan. Nasallallahu alaihi. Mereka para tokoh-tokoh liberal menganggap bebas, terserah orang mau ambil pilih agama yang mana dia suka, semuanya sama baik, tidak boleh saling menyalahkan. Tidak boleh ada yang menganggap agamanya paling benar sendiri, yang lain salah, sesat. Bawa dalil lagi. Karena Allah katakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Islam enggak maksa. Mau kamu terima ya silahkan. Tidak mau kamu tinggalkan ya gak masalah, kata mereka. Mereka lupakan atau sengaja mereka tinggalkan memang sekian nusus yang begitu banyak. Bagaimana Rasulullah sebutkan, man baddala dinahu faqtulu. Yang mengganti agamanya, bunuh oleh kalian, oleh pemerintah yang berkuasa. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Al hadis, aku diperintah memerangi manusia sampai mereka mau syahadat, sampai mereka mau menegakkan salat, menunaikan zakat. Lalu jihad-jihad Rasulullah SAW, perang demi peperangan. Lalu para sahabatnya perang ke sana kemari, membuka sekian banyak negeri, menyebarkan dakwah dan iman. Salah semua itu. Diklaim sebagai kesalahan karena la ikraha fiddin. Kan gak ada paksaan dalam agama, kenapa dipaksa? Bukan demikian maknanya. la ikraha fid din, terkait ayat turun terkait orang yang hendak memaksa orang yang dalam kekuasaan dia untuk Islam. Nah, ini dulunya mereka punya budak, hamba sahaya, dipaksa suruh beriman, suruh Islam, kalau enggak mau dibunuh. Ini yang dilarang oleh Allah, la ikraha fid din, enggak boleh. Karena agama begitu jelas kebenarannya, gamblang, nyata sekali. Tidak perlu paksaan untuk orang itu menerima dan menganutnya. Adapun orang yang telah muslim kemudian dia murtad dan meninggalkan keislamannya, seperti yang Rasul katakan, uqtulu, bunuh, karena dia merusak agama. Demikian pula nusus-nusus yang lainnya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Di dalam perkara logika manusia, dan akal pikiran mereka, para ulama kita dari a'immatus salaf rahimahumullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh al-imam Ibnu Battah al-Ukbari Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala, bagaimana para ulama salaf, bagaimana para a'immah mensikapi dan mendudukkan posisi akal fikiran itu di hadapan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, qubidha Rasulullah sallam wa qad tamma hadzal amr wastakmal. Rasul diambil oleh Allah, beliau wafat dalam keadaan perkara ini telah sempurna. Perkara agama ini telah utuh dan telah sempurna. Sehingga tidak ada peluang sedikit pun untuk ditambah-tambah atau dirubah-rubah padanya. Kata Imam Malik, Fa inna ma yambaghi an tuttaba al athar an Rasulillah. Yang wajib seorang mukmin mengikuti athar-athar riwayat dari Rasulullah. Wala yattabi'ur ra'ya, bukannya mengikuti ra'yu, bukannya mengikuti akal dan logika. Fa innaka matattaba'ta ar-ra'ya ja'a rajulun akhar aqwa fi ar-ra'yi minka fattaba'tahu. Hadza qawi wa dzaka aqwa, hadza dzaki wa dzaka adzka, hadza fasih wa dzaka afsah. Karena kalau kamu agamamu berdasarkan logika, kata Imam Malik menasehati, kamu gak akan ada hentinya. Sekarang kamu punya pegangan logika seperti ini, itu yang kamu pegangi, kamu ikuti. Nanti datang orang lain lebih cerdas, orang kan beda-beda kecerdasan otaknya, pikirannya. Yang ini brilian, ini lebih brilian lagi. Logikanya lebih bagus karena daya kemampuan akal yang dia punya, karena kecerdasan yang dia miliki. Akhirnya kamu ikuti orang ini karena bagi kamu logikanya lebih tajam, lebih bagus. Kamu tinggal yang lama. Nanti mungkin setelah sekian waktu, datang orang ketiga lebih cerdas dari yang kedua. Logikanya lebih bagus lagi. Atau lebih kuat penyampaiannya, argumentasinya karena begini begitu lebih banyak, atau dia lebih fasih, punya fasohah, tata bahasanya begitu indah, enak, retorika penyampaiannya indah, bagus, menyihir. Kamu terpesona. Kamu tinggal yang ini, kamu ikuti yang ini. Terus gak ada hentinya. Maka kapan kamu pegangi agama? Agamamu pindah-pindah terus, berubah-ubah terus. Dan begitulah wataknya logika. Gak akan pernah baku. Gak akan pernah satu dan tidak berubah. Namanya akal. Kecerdasan orang, kemampuannya berbeda satu dengan yang lain. Sesuatu yang sekarang mungkin belum tersirat di benakmu. Sesuatu yang sekarang mungkin belum, gak sempat kamu pikirkan. Ternyata orang lain yang datang ini mampu dan bisa. Kamu, oh iya ya, iya benar juga. Hanya itu yang kamu ikuti. Dan seterusnya nanti ada datang lebih dari itu lagi. Maka agamanya jadi permainan. Kalau seperti itu berarti agamanya tidak pernah sempurna. Gak pernah sempurna, sekarang ini yang dia pegang. Besok ternyata ada yang ini, ini ditinggal, nanti kan gak sempurna dia ikut yang ini. Kok ini sempurna sudah, ini bagus. Ternyata esoknya lagi ada yang lebih dari itu, gak sempurna, dia tinggal lagi, dia ikuti yang ini. Kapan sempurnanya? Padahal Allah katakan kepada Rasulnya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian, untuk kalian. Sudah disempurnakan oleh Allah, selesai sudah. Tinggal kamu ikuti, tinggal kamu taati, seperti Imam Malik katakan. Gak akan kamu berubah-ubah, gak akan kamu pindah-pindah kalau mengikuti Allah, Quran, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Ahmad rahimahullah, La takadu taro ahadan nadhara fir ra'yi illa wa fi qalbihi daghan. Hampir-hampir kamu gak akan mendapati orang kalau sudah bicara, membahas tentang ro'yu, di kolbunya ada dagon, ada penyakit, gak bersih, gak bisa suci hatinya. Kalau sudah itu yang menjadi tumpuan, kalau logika dan akal itu yang menjadi segala-galanya dalam urusan agamanya, kamu gak akan pernah dapati orangnya tenang. Kamu gak akan pernah dapati orangnya berwibawa, mulia, gak akan. Banyak penyakitnya dalam dirinya. Wala'iyadzubillah. Kata Imam Ahmad pula, Innama 'alan nas ittiba'ul athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban umat manusia ini mengikuti riwayat-riwayat Rasulullah. Wa ma'rifati sahihiha min saqimiha. Untuk mereka pula mengenal mana yang sahih, mana yang dhaif. Dia ambil yang sahih, dia tinggalkan yang dhaif. Ya tentunya dengan ilmu dipelajari, mustalah, ilmu rijal, sehingga kamu tahu bisa memilah mana hadis sahih dan dhaif. Thumma ba'da dhalika qawlu ashabi Rasulillah. Setelah itu kamu pelajari pula pendapat para sahabat, fatwa-fatwa mereka. Fa idza lam yakun qawlu ba'dihim li ba'din mukhalifa fa in kana nudhir. Itu kalau sepakat. Kalau ada perbedaan di antara para sahabat, kamu lihat, kamu pelajari mana yang lebih dekat kepada Quran dan Sunnah Rasul SAW. Itu yang kamu ambil. Demikian pula para tabi'in. Demikian Imam Ahmad menasehatkan kepada muslimin. Kata Abu Bakar ibn Abi Dawud rahimahullah, ahlul ra'yi hum ahlul bid'ah. Ahlul ra'yu yang agamanya berdasarkan akal logika belaka, mereka itu ahlul bid'ah. Dan bid'ah memang mula dari logika ini. Wahyu melahirkan keselamatan dunia akhirat bagimu. Wahyu menetaskan ismah, kamu terjaga, terlindungi dunia dan akhiratmu. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah sebutkan kalau hidayah yang kamu ikuti dari Allah, kamu tidak akan tersesat, tidak akan pula kamu celaka. Dijamin oleh Allah selamat dan terlindung dari kesalahan. Itu pula yang disebutkan oleh Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah. Kalau ro'yu gak bisa memberi jaminan keselamatan, apalagi dunia akhirat, memberi jaminan orang itu ismah, maksum dari kekeliruan. Buktinya dia keliru terus, ternyata ini dia tinggal salah, ini lebih baik. Dia berubah-berubah. Kata Imam Harb Al-Kirmani terkait ahlu ra'yu, hum mubtadi'ah dullal a'da'us sunnah wal athar. Mereka itu mubtadi'ah dan sesat, musuh sunnah dan athar. Yarawna din ra'yan wa qiyasan wa istihzana. Bagi mereka agama itu hanya ra'yu, qiyas dan istihsan. Mana yang dianggap baik ya situ dijalani. Enggak ada dalil, enggak ada ilmu, enggak ada qala Allah, qala Rasul. Musuh-musuh sunnah. Hum yukhalifuna al-athar wa yubtiluna al-hadith. Mereka menyalahi riwayat dan menggugurkan, meninggalkan hadith-hadith Rasul SAW. Kata Imam Harb, fakafa bihadha ghayyan wa tughyana. Cukuplah itu semua sebagai bentuk kesesatan dan tughyan, perkara yang melampaui batas, sudah enggak benar. Nah, sudah berlebihan, sudah ngawur dan sesatnya. Karena hadis dia gugurkan, dia tinggalkan, dia buang, enggak ada yang dipakai. Athar-athar dari sahabat, dari tabi'in, para imam, salaf, enggak ada. Mana pernah kamu jumpai mereka begitu? Ayat ini kemudian dijabarkan penafsirannya begini, begini. Hadis syarahnya begini, para ulama dudukkan. Demikian madhabnya Imam Fulan, syarahnya Imam Fulan, enggak ada. Dia bicara semaunya dari akalnya, mana yang dia ingin katakan, dia katakan. Makanya cukup sudah, kata Harb Kirmani, itu sebagai kesesatan. Agamanya gak ada dasarnya, gak ada dalilnya, bukan merujuk kepada Quran dan sunnah. Nah, begitu pula Imam Ibnu Rajab rahimahullah Beliau menyebutkan ada dari mereka itu yang bahkan memperlebar permasalahan sebelum itu terjadi. Baik yang mungkin terjadi atau bahkan gak mungkin terjadi. Dibahas bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, menurut kita begini, hemat saya, ngomong kesana kemari. Permasalahan yang belum juga tentu terjadi. Dia bahas, dia bicarakan kesana kemari. Dan itu para ulama masukkan ke dalam ayat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai kaum mukminin, kenapa kalian berkata yang tidak kalian lakukan? Ayat ini tidak hanya celaan kepada mereka yang mengatakan sesuatu tapi menyalahi perbuatannya. Itu jelas masuk. Tapi bukan hanya itu. Orang-orang yang berbicara sesuatu, membahas sesuatu yang gak ada hakikatnya, dia sendiri gak mengamalkan. Gak ada realitanya. Jangan dikira ini cuma teori. Memang benar demikian adanya. Di antara ahlu ra'yi ini, orang-orang ahli logika dan akal ini, membahas tentang penulisan Quran. Fasal. Bab. Bagaimana hukum menulis Quran? Orang butuh menulis ayat misalnya Quran ini, sementara dia gak ada tinta, gak ada pena, tidak ada alat atau bahan yang dia gunakan untuk menulis ayat Quran kecuali air kencingnya. Bagaimana? Boleh tidak menulis ayat-ayat itu dengan air kencing tersebut? Kapan dan di mana kamu gak mendapati pena dan tinta itu? Sehingga kamu perlu bahas menulis ayat Quran dengan kencing. La haula wala quwata illa billah. Bab. Bagaimana hukum tawaf orang? Bagaimana hukum sholat orang menghadap kemana jika saat Ka'bah sedang ziarah ke rumah-rumah para wali? Ka'bahnya sedang pergi, sedang pelesir, sedang traveling ke rumah wali fulan, ke rumahnya wali fulan. Lah muslimin yang lain bagaimana sholat menghadap kemana? Khilaf, perselisihan. Satu membahas tetap ke tempatnya Ka'bah, walaupun gak ada Ka'bahnya, tapi itu tempat aslinya, menghadap ke sana. Yang lain lah menghadap ke di mana Ka'bah itu berada, di rumahnya wali yang mana, maka sholat menghadap ke sana. Beginikah agama? Dan kapan itu pernah terjadi? Sehingga perlu dibahas, diperluas dan dipertele-tele bicara sesuatu yang gak ada realitanya. Ini semua akibat akal logika. Begitulah mereka banyak celometan, banyak bicara karena memang gak punya ilmu. Ngawur bicara semaunya. Tampaknya kayak orang pinter, kayak orang yang ngerti segalanya. Padahal dia sendiri kalau di hadapan orang yang pinter, orang ngerti, kelihatan bodohnya. Sayyid Aqil Siraj menyatakan bahwa orang yang berjenggot itu bodoh, identik dengan kebodohan. Kenapa, kata dia, nutrisi yang seharusnya naik ke otak terhambat karena turun untuk pertumbuhan jenggotnya. Sehingga orangnya gak cerdas, bodoh-bodoh, nutrisinya gak sampai ke otak. Itu kan omongan dia. Gak usah kita yang bantah, gak usah orang yang ngerti agama, ngerti dalil ini. Ahli dunia saja, ahli kesehatan, ahli gizi dan para dokter suruh bicara. Apa pernah ada nutrisi tertarik ke bawah untuk pertumbuhan rambut? Suruh mereka bicara. Bidangnya dan ahlinya. Akhir zaman gak pernah belajar kesehatan, gak pernah belajar kedokteran. Kan masing-masing ada faknya, ada bidangnya. Suruh bicara. Nah, kalau nutrisi itu turun ke sini, ada saraf-sarafnya, layaknya yang anggota tubuh yang lain, akan sakit orang ketika dicukur misalnya rambutnya. Harus dibius dulu layaknya anggota tubuh yang lain. Ada sarafnya, ada ininya, mendapat nutrisi. Jadi kelihatannya pinter. Sok orang yang, waduh, bagus ini, ilmiah. Padahal kalau dihadapkan kepada ahlinya, tambah kelihatan dia orang yang bodoh. Bicara yang bukan bidangnya. Dia berbicara sesuatu yang bukan keahlian dia. Tambah kelihatan kebodohannya. Wala haula wala quwata illa billah. Istihza, memperolok-olokkan, mempermainkan agama Allah, syariat Allah. Kebanyakan, kata Ibnu Rajab, ra'yu, akal dan logika itu melahirkan perdebatan, memicu permusuhan, kebencian, lahir hawa nafsu dari semua itu. Perseteruan antara satu dengan yang lain. Dan seringnya orangnya ingin mughalabah. Ingin bagaimana dirinya yang menang. Itu ra'yu. Dia gak sedang mencari kebenaran. Pokoknya bagaimana dia menang dan orang ini ngaku salah, ngaku kalah di depan dia. Nah, dia senang. Berarti saya yang lebih pinter. Itu bawaannya logika. Gak ada logika sedang membahas orangnya mana yang benar ya. Mungkin ada padamu. Nah, dari sisi mana dibahas. Gak ada itu. Yang ada bagaimana dirinya yang berkuasa. Senang dia merasa lebih pintar, lebih cerdas dari yang lain. Cekcok dia siap berdebat otot-ototan untuk mempertahankan logikanya. Bukan mencari kebenaran. Apa yang bersama orang lain. Inginnya bagaimana mata dan telinga pendengaran terfokus pada dirinya. Semua memandangnya. Wah, fulan ini yang bagus, fulan ini yang hebat. Walaupun dia salah. Walaupun dia bodoh sekali. Tapi yang penting pintar ngomong. Mungkin indah retorikanya. Bukan itu ilmu. Oleh sebab itu, kata Ibnu Rajab, ini yang dicela oleh para ulama rabbaniyin. Dan sunnah menunjukkan celaan dan haramnya yang semacam itu. Tidak membuat orangnya tawadhu, tidak membuat orangnya tunduk, tetapi malah sebaliknya. Ini semua warisan dari ro'yu. Yang dilahirkan oleh ro'yu kepada orang-orang yang mengikutinya. Kata Ibnu Rajab, berbeda dengan para ulama dan fuqaha ahlul hadis yang mengamalkannya, karena tujuan utama mereka bagaimana mereka faham Quran, bagaimana penafsiran ayat ini. Mereka berusaha faham apa yang dimaksud Rasul dalam hadis ini, bagaimana sarahnya, bagaimana para ulama mendudukkan, menjabarkan hadis ini, bagaimana fatwa dan riwayat para sahabat dan tabi'in, membahas sahih dan dhaifnya. Tentunya ini semua kan ilmu, butuh ilmu mustalah, butuh jarwa ta'dil, butuh ilmu rijal, butuh usul hadis. Dan itu ajaran atau jalan yang ditempuh oleh Imam Ahmad dan saudara-saudaranya dari para ulama dan fuqaha, para ulama rabbaniin. Dan itu, kata Ibnu Rajab, syughlun syaghil anit tasyaghul bima uhditha minar ra'i. Itu sendiri sudah sangat menyibukkan orang dari logika. Enggak ada waktu untuk bahas logika kalau kamu punya ilmu yang bermanfaat. Luar biasa. Quran ini sendiri ilmunya yang diwariskan oleh para ulama Islam luar biasa. Ada ulumul Quran. Ulumul Quran itu sendiri masih luas sekali. Ada aksamul Quran, ada amsalul Quran, nasikh wal mansukh. Luas sekali. Belum yang lain-lainnya. Tafsir. Berapa kitab tafsir yang diwariskan oleh para ulama Islam? Dari Tabari, dari Qurtubi, dari Baghawi. Ruhul Ma'ani dan yang lain-lainnya banyak. Untuk kamu bisa memahami dengan baik ayat-ayat Quran, sehingga faham apa yang Allah kehendaki dalam ayat ini. Suyuti rahimahullah dalam Durrul Manthur, itu tafsir. Dan ilmu Al-Quran seputar itu. Begitu pula hadis, luas sekali. Kamu belajar mustalah bertahap dari yang muda, yang ringan, bertahap-bertahap naik, yang lebih sulit. Lebih luas pembahasannya, sehingga lebih kamu mengerti. Itu baru mustalah. nanti jarwu ta'dil, nanti ilmu rijal, ilmu tabaqat, tadwin, sekian banyak cabang ilmu sunnah membantu kamu memahami sunnah Rasulullah SAW. Belum lagi kamu membahas satu hadis, perawi demi perawinya kamu bahas, kamu kaji. Maknanya begini, begini. Seperti Ibnu Rajab katakan, kalau saja kamu sibuk dengan itu, enggak ada waktu untuk ro'yu. Ini sendiri sudah sangat menyibukkan. Tapi karena memang mereka musuh sunnah, mereka jauh dan enggak punya perbekalan ilmu sunnah, ilmu syariat, ilmu Quran, mereka pun tersibukkan dengan ro'yu. Gak ada pembahasan tentang ilmu syariat ini. Mana kamu tunjukkan siapa yang bisa berbicara dari mereka? Kalau bicara ya satu jam, mungkin dua jam, yang dia bahas akal pikirannya sendiri, logika tentang ini, tentang itu, menurut saya, hemat saya begini, begini, menurut fulan dan fulan, orang-orang belakangan, profesor fulan, dokter fulan. Gak ada pengajian tentang ayat dibekalkan kepada umatnya, ayat ini begini, perintah Allah hendaknya kita taati, ini larangan harus kita jauhi, ini halal, haram, sunnah ini mengajarkan kepada kita begini, begini, begini. Gak ada di mereka. Kamu bayangkan para ulama hadis ketika melewati hadis Abu Umar, anak kecil di masa Rasul yang sempat mainan burung, kemudian mati burungnya, dihibur oleh Rasulullah SAW. Beliau katakan, ya Aba Umar, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umar, apa yang dilakukan Nughair? Nughair nama burungnya tadi, burung Nughair. Kemana Nughair? Pendek hadisnya, ringkes. Wahai Abu Umar, kemana Nughair? Atau apa yang dilakukan Nughair? Burungmu. Diamati, dikupas pembahasannya oleh para fuqaha. Mereka cetuskan darinya lebih dari 200 faidah ilmu di dalam hadis ini. Banyak sekali faidah yang berguna. Bolehnya antara lain, bolehnya anak kecil itu dipanggil dengan kunyah. Walaupun anak kecil, anakmu masih kecil, umur 5 tahun misalnya, namanya Z, kamu panggil wahai Abu Abdullah, wahai Abu Abdurrahman, walaupun dia masih bayi, kecil, boleh. Karena Rasul katakan kepada anak kecil ini, wahai Abu Umar, kunyahnya. Hadis pula menunjukkan bolehnya orang memelihara binatang atau burung dan semisalnya, selama dia beri makan, dia beri minum, boleh. Karena Rasul tidak mengingkari kepada anak ini, kenapa kamu melihara burung? Salah kamu ini, dosa kamu ini. Enggak, karena emang itu boleh. Hukum dalam syariat. Bolehnya pula berbicara kepada orang yang bahkan tidak memahami pembicaraanmu secara baik, secara utuh, boleh. Dan itu tidak merusak kehormatan, tidak merusak kewibawaan. Rasul bicara dengan anak kecil. Ya anak ini gak bisa menjawab layaknya orang dewasa. Anu ya Rasulullah, kemarin ceritanya begini. Gak bisa, dia anak kecil. Tapi boleh bicara dengannya. Artinya kamu layaknya misalnya ngelihat temanmu bawa anak kecil masih 2 tahun misalnya, 1 tahun. Kadang kan orang bicara kepada dia, Masya Allah tampannya, siapa namamu nak? Nah, gak bisa jawab anak ini, umur masih 1 tahun. Tapi kamu ajak bicara, itu boleh. Dan tidak merusak kehormatan. Tidak berarti gila orang ini, anak kecil kok diajak ngomong. Lah, boleh. Dan Rasul lakukan itu kepada anak kecil sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain-lainnya banyak faedahnya. Kalau saja orang mau memahami, mau mendalami apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu barokah dan ilmu bagi mereka. Kita skors untuk persiapan zuhur, insyaallah kita lanjutkan nanti. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam.